Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Para pendengar yang saya muliakan, alhamdulillah, seperti biasa pada malam hari ini kita bisa bersua kembali dalam kajian rutin kita, dalam kajian fikih, kajian kitab takrib. Alhamdulillah, dalam kajian kita yang lalu telah kita terangkan mengenai syarat orang yang boleh untuk kita jadikan sebagai saksi dalam akad nikah. Untuk kesempatan kita pada malam hari ini, kita akan membahas mengenai macam-macam wilayah, ya, macam-macam wilayah atau pembagian wilayah, wilayah atau perwalian dalam akad nikah itu dibagi menjadi berapa. Di sini Imam Abi Suja beliau mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, wan nisa'u ala dharbaini sayyibatin wa abkarin. Perempuan itu dibagi menjadi dua, sayyibatin, yang pertama adalah janda, wa abkarin, dan perawan. Fal bikru yajuzu lil abi wal jaddi ijbaruha alal nikah. Adapun perawan, jika calon pengantin adalah seorang yang masih perawan, yajuzu lil ab, diperbolehkan bagi seorang bapak, wal jaddi, dan seorang kakek, ijbaruha ala nikah, untuk mengawinkan anak perempuan tersebut tanpa izin, artinya dikawinkan secara paksa. Wasayibu, dan seorang janda, la yajuzu tazwijuha, tidak diperbolehkan untuk mengawinkan janda tersebut, illa ba'da bulughiha, kecuali janda tersebut telah mencapai umur baligh, wa idniha, dan mendapatkan izin dari janda tersebut. Secara gampang, dalam hal nikah ini wali dibagi menjadi dua, ya. Ada yang namanya wali mujbir, seorang wali yang bisa memaksa anak gadisnya untuk menikah. Ada yang namanya wali ikhtiar, seorang wali yang tidak bisa memaksa anaknya untuk nikah tapi harus minta izin secara resmi dari anak tersebut. Wilayah ijbar, ya, wali mujbir, ini khusus untuk bapak dan kakek saja, bukan orang lain. Seperti yang kita terangkan dalam kajian kita yang lalu, bahwasanya masalah kewalian dalam akad nikah ini adalah dalam mazhab Syafi'i berdasarkan menurut urutan dalam hal asobah dalam warisan. Maka wali yang paling berhak untuk mengawinkan seorang perempuan adalah al-ab, bapaknya, kemudian jad, bapak-bapak, kakek, ya, artinya, kemudian ahun syaqiq, saudara laki-laki yang sekandung, kemudian ahun li'ab, saudara laki-laki yang sebapak saja, kemudian ibun akh syaqiq, anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, kemudian ibun akh li'ab, anak laki-laki dari saudara sebapak, kemudian amun syaqiq, paman, ya, saudara bapak yang sekandung dengan bapak, kemudian amun li'ab, saudara bapak, ya, yang sebapak dengan bapak, kemudian ibnu am syaqiq, kemudian ibnu am li'ab. Ini adalah urutan daripada perwalian yang telah kita terangkan dalam kajian kita yang lalu. Wali-wali tersebut dibagi menjadi dua. Ada yang dinamakan wali mujbir, yaitu wali yang bisa mengawinkan seorang perempuan dengan paksa tanpa minta izin terlebih dahulu. Yang kedua adalah wali ikhtiar, wali yang tidak bisa mengawinkan seorang perempuan tapi harus dapat izin secara resmi dari perempuan tersebut. Wali mujbir, seorang wali yang bisa memaksa atau mengawinkan anak gadisnya tanpa minta izin terlebih dahulu, ini khusus untuk bapak dan kakek saja. Khusus untuk bapak dan kakek saja. Adapun wali yang lainnya selain bapak dan kakek, jika ingin mengawinkan maka harus izin resmi dari calon perempuan. Dan ini adalah madhabnya ulama Syafi'iyah dan madhabnya ulama Malikiyah serta suatu riwayat dari Imam Ahmad bahwasanya seorang bapak dan seorang kakek kalau bapaknya sudah meninggal boleh untuk mengawinkan seorang anak perempuan, yang mana anak perempuan ini disyaratkan haruslah anak perempuan yang masih perawan ya, baik sudah besar atau masih kecil, tanpa minta persetujuan terlebih dahulu dari calon pengantin perempuan tersebut. Itu karena apa? Kenapa diperbolehkan seperti ini? Karena menurut ulama yang memperbolehkannya, mereka mengatakan karena seorang bapak dan seorang kakek, jika bapaknya meninggal ya, mereka adalah orang yang sangat sayang kepada anak perempuan tersebut, maka tidak mungkin seorang bapak dan seorang kakek mengawinkan anak perempuannya dengan orang yang tidak dia ridhoi atau dengan orang yang tidak sesuai dengan keinginan anak perempuan tersebut. Karena kesifat sayangnya seorang bapak tidak mungkin dia menjerumuskan anaknya, mengawinkan anaknya dengan orang yang tidak benar. Dan mereka, ulama Syafi'iyah dan ulama Malikiyah, dalam hal ini berpegang atau berdalil dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan yang lainnya dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, An-Nabiy sallallahu alaihi wasallam qaal, "Al-ayyimu ahaqqu bi nafsiha min waliyha." Yang artinya seorang janda lebih berhak untuk mengatur dirinya sendiri dari walinya. Ya, dari hadis ini mereka mengambil kesimpulan mafhumnya adalah kalau orang tersebut berstatus tidak janda, artinya kalau orang tersebut atau perempuan tadi adalah masih perawan, maka boleh bagi wali untuk mengawinkannya tanpa minta izin terlebih dahulu. Jadi hadis ini yang dipakai pegangan oleh ulama Syafi'iyah dan ulama Malikiyah adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, "Al-ayyimu ahaqqu bi nafsiha min waliyha." Seorang janda lebih berhak untuk mengatur dirinya sendiri dari walinya. Maka mafhumnya kalau dia tidak janda, masih perawan, maka walinya lah yang lebih berhak untuk mengatur. Lah akan tetapi meskipun demikian ya, meskipun seorang bapak atau seorang kakek bisa mengawinkan seorang perempuan tanpa izinnya, tanpa izin dari perempuan tersebut, tapi disyaratkan harus memenuhi tiga syarat. Yang pertama adalah hendaknya antara bapak tersebut dan anak perempuannya tanpa ada permusuhan, tidak ada permusuhan antara mereka berdua. Bapak dan anak perempuan tersebut tidak ada permusuhan di antara mereka berdua. Syarat yang kedua, ayyakuna zauju kuf'an, yakni calon pengantin laki-laki adalah sekufu dengan anaknya. Artinya bagaimana? Sekufu itu setara. Kalau anak perempuannya adalah anak yang solihah, maka tidak boleh dia mengawinkan anak perempuannya tersebut dengan laki-laki yang tidak soleh, laki-laki yang bejat, laki-laki yang tidak punya moral, tidak boleh. Atau kalau dia adalah dari keluarga terpandang, dari keluarga kaya misalnya, maka tidak boleh dikawinkan dengan anak laki-laki misalnya dari tidak sekufu dengan dia, dari golongan miskin misalnya, tidak boleh. Syarat yang ketiga, ayyakuna zauju musiran bimahr, hendaknya akad tersebut dilakukan dengan membayar mahar langsung, tidak boleh maharnya diutang terlebih dahulu. Kalau hal ini, kalau pernikahan tersebut yang dilakukan tanpa persetujuan pengantin perempuan, yang mana pengantin perempuannya masih perawan ya, dan bapaknya yang mengawinkan, wali mujbir, maka sah kalau sudah memenuhi tiga syarat ini. Yaitu hendaknya di antara anak tadi, anak perempuan tadi dan bapaknya tidak ada permusuhan, dan hendaknya calon suami adalah orang yang setara dengan anak perempuan tadi, dan hendaknya seorang suami tadi, calon suami tadi bisa membayar maharnya langsung dan tidak diutang. Ini adalah syarat seorang laki-laki, seorang bapak atau seorang kakek bisa mengawinkan dengan cara ijbar, dengan cara paksa tanpa izin terlebih dahulu dari anak perempuannya. Nah, cuma meskipun demikian ya, meskipun diperbolehkan seperti ini dalam mazhab Syafi'i dan dari mazhab Maliki, cuma mereka mengatakan tetap dalam hal ini disunnahkan. Dan yang paling utama, yang utama adalah seharusnya, yang paling utama adalah seorang bapak meskipun dia mempunyai hak untuk mengawinkan tanpa izin, tapi yang baik, lebih baiknya adalah minta izin terlebih dahulu. Dan sunnah menurut ulama Syafi'iyah. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Tirmidzi dan yang lainnya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "La tunkahul ayyimu hatta tustamaru. Wa la tunkahul bikru hatta tustadan." Qalu ya Rasulullah, "Wa kaifa idnuha?" Qala antaskuta. Yang artinya, "La tunkahul ayyimu, seorang janda tidak dikawinkan kecuali harus diminta persetujuannya terlebih dahulu." Wala tungkahu, dan tidak dinikahkan seorang albikru, seorang yang masih perawan, hatta tusta'dan, sehingga diminta izin terlebih dahulu. Qalu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa kaifa idnuha, bagaimana kita minta izin kepada anak-anak kita yang masih perawan? Qala antaskuta, bagaimana kita tahu bahwasanya dia itu mengasih izin kita? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, antaskuta, kalau mereka diam berarti sudah, mereka berarti sudah memberikan izin. Dalam hadis yang lain, hadis tadi yang saya sebutkan tadi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan yang lainnya, al ayyimu ahaqqu bi nafsiha min waliha wal bikru tusta'zanu fi nafsiha wa idnuha samatuha. Yang artinya, seorang janda lebih berhak untuk mengatur dirinya dari walinya, dan seorang perempuan yang masih perawan tusta'zan, diminta untuk berikan izin. Kita diminta untuk minta izin terlebih dahulu. Fi nafsiha wa idnuha somatuha, dan kalau mereka diam berarti dia telah memberikan izin. Dari dua hadis ini ya, ulama Syafi'iyah dan Malikiyah mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tusta, dan diminta untuk minta izin terlebih dahulu. Cuma mereka mengatakan mintanya izin ini tidak wajib, tapi cuma sunnah saja. Jadi intinya, meskipun seorang bapak atau seorang kakek, jika bapak telah meninggal, boleh mengawinkan anak gadisnya dengan cara ijbar, dengan cara tidak minta izin terlebih dahulu. Tapi yang afdol, yang utama, hendaklah kalau ingin mengawinkan, minta izin terlebih dahulu. Minta izin terlebih dahulu. Untuk madhab lain ya, untuk madhab Hanafi dan madhab Zohiri, serta sebuah riwayat dari Imam Ahmad, mereka mengatakan tidak boleh seorang wali, baik itu bapak atau yang lainnya, untuk mengawinkan anak gadisnya, baik itu perawan atau janda, dengan cara paksa tanpa minta izin terlebih dahulu. Tanpa minta izin terlebih dahulu. Dalilnya adalah hadis yang saya sebutkan tadi. Jadi la tungkahul ayyimu hatta tustamar wa la tungkahul bikru hatta tusta'dan. Mereka mewajibkan izin. Jadi kata-kata hatta tusta'dan ini mereka artikan harus minta izin, menurut ulama Hanafiyah dan ulama Zahiriyah. Tapi ulama anak Syafi'iyah tidak, izin ini cuma sekedar sunnah saja. Begitu juga hadis yang tadi yang dari Ibnu Abbas, wal bikru tusta'dan fi nafsiha, harus izin terlebih dahulu, harus izin. Juga mereka dalam hal ini berpegangan dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Baihaqi dan Daruqutni dan yang lainnya, dari sahabat, dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya seorang anak perempuan datang ketika itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berkata, "Inna abi zawwajani ibna akhihi liyarfa'a min khasisatihi." Qala faja'al al-amra ilaiha. Faqalat qad ajaztu ma sar'a abi, walakin aradtu an ta'lama an-nisa'u an laisa ilal aba'i min al-amri syai'un. Seorang perempuan ini datang mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya bapak saya mengawinkan saya dengan anak adiknya." Sama-sama misalan. Untuk apa? Liyarfa amin khosisatihi. Supaya dia lebih mengangkat kedudukan dia. Mungkin saudaranya tadi adalah orang kaya atau orang terhormat, kemudian dia ingin mengangkat dirinya agar setara dengan saudaranya tadi, sehingga mengawinkan anaknya dengan anak saudaranya tadi, pesanan gampangnya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendengar aduan seperti ini, beliau menyerahkan keputusan tersebut kepada perempuan tadi. Sudah, terserah kamu. Kalau kamu mau, kamu teruskan nikah ini. Kalau kamu tidak mau, ya sudah, kita batalkan nikah yang telah kamu langsungkan. Tapi perempuan ini mengatakan, faqalat qad ajaztu ma sana'a abi. Ya Rasulullah, saya telah sudah apa yang telah dilakukan bapak saya, sudah saya taati. Nikahnya saya teruskan. Walakin aradtu, akan tetapi saya ingin agar setiap perempuan tahu bahwasanya an laisa ilal aba'i minal amri syai'un. Seorang bapak dalam hal ini tidak mempunyai kewenangan apa-apa. Kewenangan sepenuhnya adalah di tangan anak gadisnya. Nah, dari hadis ini, ya, dari hadis ini, ulama Hanafiyah dan yang lainnya yang sependapat dengan mereka mengatakan tidak diperbolehkan mengawinkan seorang anak perempuan baik janda atau perawan kecuali minta izin terlebih dahulu. Secara jelas, kalau dia sudah mengizinkan, maka boleh untuk menikahkan. Kalau tidak mengasih izin, maka jangan sampai menikahkan, karena nikahnya akan batal menurut mereka. Nah, maka ala kulli halin, dalam hal ini enaknya seorang bapak kalau ingin menikahkan anaknya, ya, kalau ingin menikahkan anaknya, maka hendaknya musyawarah dulu, musyawarah dengan istrinya, musyawarah dengan anaknya yang akan dia nikahkan. Bagaimana, wahai anakku, bagaimana kalau kamu seandainya saya kawinkan dengan fulan, itu loh fulan, anaknya fulan, kamu setuju apa tidak? Kita minta bagaimana pendapat putri kita, sehingga keputusan kita untuk menikahkan dia bukan keputusan sebelah saja, tapi keputusan dari berbagai pihak, sehingga nanti ada kecocokan, ya, ada kecocokan di antara semua keluarga dan tidak ada saling hasud atau tidak ada saling membenci dalam hal ini. Semuanya rela bahwasanya keputusan nikah itu adalah keputusan diputuskan bersama oleh semua keluarga. Jadi meskipun dalam adab Syafi'i, ya, seorang bapak boleh mengawinkan anaknya tanpa izin terlebih dahulu dengan cara paksa seperti ini, cuma yang sunnah, yang baik, yang afdol, yang utama adalah minta izin terlebih dahulu. Kita ajak anak kita untuk lebih dewasa, untuk duduk bersama dan memikirkan bagaimana kalau nantinya kamu saya kawinkan dengan fulan atau fulan atau fulan, sehingga dengan hal itu juga kita mengajari mereka untuk lebih bisa dewasa, bisa melihat apa sih faedah daripada bisa melatih mereka, ya, untuk lebih dewasa dan untuk bisa kita ajak rembuk bersama. Ini adalah wilayah ijbar. Adapun untuk wilayah yang kedua adalah wilayah ikhtiar. Wilayah ikhtiar ini adalah wilayah yang dimiliki oleh setiap wali selain bapak dan selain kakek untuk mengawinkan anak gadis atau baik sudah masih perawan atau sudah janda, yang mana perkawinan tersebut tidak boleh kita langsungkan kecuali dengan atas izin calon pengantin perempuan. Wilayah ikhtiar. Artinya wilayah ikhtiar ini apa? Ya sudah, kamu boleh mengawinkan tapi harus izin terlebih dahulu. Izin terlebih dahulu, kalau perempuan tersebut tidak mau, maka tidak boleh dikawinkan. Maka tidak boleh dikawinkan. Dan ini adalah, jadi secara gamblangnya, kalau perempuan tersebut adalah sudah janda, maka sudah, siapapun tidak boleh mengawinkannya kecuali harus izin terlebih dahulu. Kalau anaknya masih perawan, ya, kalau masih perawan, maka bapak dan kakek boleh menikahkannya tanpa harus izin terlebih dahulu, tapi yang afdal harus izin, ya. Tapi kalau selain bapak dan selain kakek, maka tidak boleh menikahkannya kecuali izin, minta izin terlebih dahulu dari calon pengantin perempuan, ya, ya. Dan yang dimaksud dengan janda, ya, yang dimaksud dengan janda atau dalam bahasa Arabnya sayyib, ya, yang dimaksud dengan janda di sini adalah perempuan yang telah hilang keperawanannya sebab hubungan seksual, baik hubungan itu hubungan yang halal dengan cara nikah misalnya, dia sudah pernah nikah, atau hubungan yang haram na'udzubillah dengan cara zina. Jadi yang dimaksud dengan sayyib atau janda di sini adalah perempuan yang sudah pernah melakukan hubungan suami istri baik hubungannya itu hubungan halal dengan cara nikah atau hubungannya itu haram dengan cara zina, na'udzubillah min dzalik. Dan kalau kita teliti ya, hikmah apa sih hikmahnya kalau seorang perempuan itu janda harus diminta izin terlebih dahulu secara jelas izinnya ya. Karena apa? Karena kalau perempuan tersebut janda berarti dia sudah pernah merasakan pahit getirnya hidup berkeluarga. Jadi kalau dia sudah pernah kawin sebelumnya berarti sudah pernah merasakan pahit getirnya sebuah keluarga. Maka dan juga kalau orang tersebut, perempuan tersebut sudah pernah nikah, maka dia sudah tidak malu lagi kalau ditanya. Maka dalam hal ini, apakah dia ingin berkeluarga lagi atau tidak, maka harus kita minta kejelasan secara jelas. Jangan kok kita paksa, sedangkan dia tidak mau. Karena misalnya kalau perkawinan pertama yang dia lakukan itu ada gagal misalnya, ya, maka dengan dia trauma misalnya, kalau kita kawinkan yang kedua dengan tanpa minta izin, kita khawatirkan dia akan berontak dan tidak mau menerima. Maka dalam hal ini agama memberikan ya suatu jalan yang sangat baik sekali. Kalau memang perempuan tersebut sudah pernah menikah, maka harus diminta kesediaannya atau diminta perizinannya dalam hal mau menikah lagi atau tidak. Ya. Adapun kalau perempuan tadi itu adalah perempuan yang sudah janda, pernah menikah dan masih kecil, belum baligh, maka tidak boleh secara mutlak, tidak boleh kita kawinkan secara mutlak kecuali perempuan tersebut sudah baligh ya, kemudian memberikan izin secara jelas atau secara resmi. Ini mengenai wali mujbir dan wali ikhtiar. Kemudian mengenai masalah adlul wali. Ya, jika seorang perempuan yang sudah baligh dan berakal minta kepada orang tuanya untuk kawin dengan seorang laki-laki yang mana laki-laki itu adalah sudah sekufuk dengan dia. Artinya sekufuk itu setara. Setara, sama-sama solehnya misalnya dan sama-sama talibul ilminya, sama-sama keluarga yang berada misalnya. Kalau dalam keadaan seperti ini, seorang anak gadis minta kepada orang tuanya untuk kawin dengan seorang laki-laki yang dianggap sudah sekufuk setara dengan dia, maka wajib atas wali tersebut untuk mengawinkan perempuan tadi dengan lelaki pilihannya. Kalau memang laki-laki yang dipilih tadi ada laki-laki yang sudah sekufuk dengan dia, ya. Baik wali tersebut bapak atau kakek atau wali hakim. Karena apa? Kalau memang laki-laki yang dipilih oleh perempuan tadi adalah laki-laki yang sudah sekufuk, maka tidak ada alasan bagi seorang bapak atau seorang kakek atau seorang hakim untuk tidak mengawinkannya. Kalau tidak mau mengawinkannya, maka dia tergolong wali yang adl, wali yang menolak untuk mengawinkan. Kalau sudah dihukumi wali adl, maka sekarang yang mengawinkan adalah ganti sultan. Jadi kalau sudah bapaknya tidak mau mengawinkan dan kakeknya tidak mengawinkan dan perempuan tersebut minta kawin dengan laki-laki yang sudah setara dengan dia, sekufuk dengan dia, maka tidak ada alasan untuk bapak tersebut atau untuk kakek tersebut untuk menolak. Kalau dia menolak, maka berarti dia telah dihukumi wali awal. Kalau dihukumi wali adl, berarti kewalian tersebut berpindah kepada tangan hakim. Hakimlah yang menikahkannya. Dalam hal ini seperti dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "As-sultanu waliyyu man la waliya lahu." Sultan atau hakim adalah wali bagi perempuan yang tidak punya wali. Maka kalau laki-laki atau wali tersebut sudah dianggap adl, berarti seakan-akan wali tidak ada. Kalau wali tidak ada, berarti yang mewalikan, yang menjadi wali adalah hakim ya, tidak ada adalah hakim. Tapi perlu diketahui kalau perempuan tadi minta kawin ya kepada bapaknya atau kepada kakeknya dan menentukan pilihannya yang mana pilihan tadi adalah sudah sekufuk dengan dia. Terus wali juga punya pilihan lain yang mana calonnya wali ini adalah juga sekufuk juga dengan perempuan tadi. Kalau demikian maka boleh bagi seorang bapak untuk tidak mau mengawinkan dengan calon pilihan anaknya dan mengawinkannya dengan lelaki pilihannya, karena dalam hal ini kita anggap bapaknya lebih dalam memilih lebih baik pilihannya dari pilihan anaknya. Karena seorang bapak itu pemikirannya lebih dewasa dibanding pemikiran seorang anak yang masih bau kencur. Jadi kalau memang dalam hal ini ya, seperti yang saya jelaskan tadi, kalau anak tersebut, anak perempuan tersebut minta kawin, terus menentukan pilihannya yang mana laki-laki tadi adalah laki-laki sekufu, maka wajib bagi orang tua, bapak atau kakek untuk mengawinkannya. Tapi kalau tidak mau, berarti dia telah dihukumi adol dan perwalian tersebut ganti kepada seorang hakim. Loh, tetapi kalau bapak itu juga punya calon lain, ya, yang mana calon itu juga sekufu dengan perempuan tadi, selaras dan seimbang, setara, misalnya, maka boleh bagi bapak tadi untuk tidak mau mengawinkan dengan calon pilihan anaknya, tapi dia minta anaknya tersebut kawin dengan calon pilihannya, boleh dalam hal ini. Kenapa demikian? Karena kita anggap bahwasanya seorang bapak yang sudah banyak makan garam, pilihannya lebih baik daripada pilihan anak perempuan itu sendiri. Ini adalah alasan daripada ulama Syafi'iyah. Kemudian jika walinya tidak ada, pergi misalnya, jika walinya ada semuanya, wali yang saya sebutkan tadi ada semuanya, terus wali yang berhak untuk mengawinkan ya bapaknya misalnya tidak ada, pergi misalnya, pergi ke tempat yang jauh, yang mana tempat itu jaraknya dari tempat dia adalah sudah mencapai dua marhala, sudah mencapai lebih dari 100 km atau mencapai jarak yang sudah diperbolehkan untuk melakukan sholat qasar 85 kilo ya misalnya. Kalau seperti hal ini, kalau memang walinya itu tidak ada di tempat yang jauh dan tidak bisa datang ya, maka kewalian tersebut tidak berpindah kepada wali sesudahnya. Jadi kalau misalnya ada walinya itu bapak, kakek, saudara laki-laki sekandung. Misalnya kakeknya meninggal ya, bapak terus saudara laki-laki sekandung. Kalau misalnya bapaknya itu berada di tempat yang jauh dan anaknya mau kawin tidak bisa datang bapaknya, apakah yang mengawinkan sekarang perwalian tersebut itu pindah kepada saudara laki-lakinya yang sekandung tadi? Dalam hal ini tidak, tapi perwalian tersebut pindah ke wali hakim, kepada wali hakim. Karena sebenarnya ketidakadaannya wali atau bepergiannya wali itu dianggap masih ada wali, sehingga perwalian tersebut selagi masih ada tidak bisa jatuh kepada wali sesudahnya, tapi jatuh ke wali hakim. Ya. Tapi bisa saja dalam hal ini misalnya bapak tersebut mewakilkan, bisa seandainya mewakilkan juga bisa. Tapi kalau bepergiannya itu tempat yang misalnya tempat yang tidak jauh ya, misalnya bisa langsung datang ya, maka sultan atau hakim tidak bisa mengawinkan anak tadi kecuali atas izin bapaknya. Jadi intinya kalau walinya atau bapaknya anak perempuan tersebut berada di tempat yang jauh dan tidak bisa datang, maka perwalian tersebut jatuh kepada hakim, bukan jatuh kepada wali sesudahnya. Tayib, kalau walinya itu bepergian tapi jaraknya itu dekat atau jaraknya jauh tapi dia bisa datang, maka sultan atau hakim tidak boleh mengawinkannya kecuali atas izin. Dari bapaknya perempuan tadi. Terus bagaimana kalau misalnya wali mujbir tidak ada, bapaknya sudah meninggal, kakeknya sudah meninggal, yang ada sekarang yang ada cuma saudara laki-lakinya, dia perempuan ini punya saudara laki-laki 5 sekandung semuanya, siapakah yang berhak menjadi wali kalau memang walinya banyak seperti ini? Yang berhak menjadi wali ya adalah dalam hal ini kalau semuanya ada, bapaknya tidak ada, kakeknya tidak ada, yang ada adalah saudara sekandungnya laki-laki semuanya 5 orang. Siapa yang berhak di antara mereka? Yang paling berhak adalah yang paling ngerti, yang paling faham hukum mengenai bab nikah. Yang paling faqih di antara 5 orang itu dalam bab nikah siapa? Dialah yang mengawinkannya. Kalau misalnya kelima-limanya tidak pernah belajar fikih, maka kita anggap yang paling warok, yang paling istiqomah siapa dari mereka berlima? Kalau memang tidak ada, semuanya sama misalnya, maka kita pilih yang paling tua. Karena biasanya yang paling tua itu yang paling banyak pengalaman daripada yang lainnya. Dan meskipun demikian, meskipun yang tua ini mengawinkan, maka ketika mengawinkan harus atas izin daripada saudaranya yang lain. Saudaranya yang lain harus ngasih izin bahwasanya saya mengizinkan kamu mengawinkan adik kita. Nah, harus izin ya. Kemudian kalau misalnya seorang perempuan tidak punya wali sama sekali, tidak punya wali sama sekali, tidak punya bapak, tidak punya kakek, anak yatim, siapa terus yang menjadi wali? Walinya adalah wali hakim. Walinya adalah wali hakim. Kalau seorang perempuan tidak punya wali sama sekali, anak perempuan sebatang kara misalnya, maka yang menjadi walinya kalau dia ingin nikah adalah wali hakim atau pak penghulu. Terus diperbolehkan bagi seorang wali yang mujbir, yaitu seorang bapak dan seorang kakek, untuk mewakilkan orang lain untuk mengawinkan anaknya. Boleh. Boleh. Dan ini khusus untuk siapa? Untuk bapak dan kakek saja. Dan orang yang dipasrai untuk mengawinkan, yang menjadi wakil ini, harus benar-benar amanah. Jangan sampai mengawinkan anak perempuan tersebut dengan sembarang orang, tapi mengawinkan anak perempuan tersebut dengan orang yang setara. Orang yang setara, yang mana maslahatnya banyak kembali kepada anak perempuan tadi. Tidak boleh mengawinkan dengan orang sembarangan. Kalau misalnya Anda diminta ya, Anda adalah orang yang dianggap orang yang baik atau orang yang soleh, kemudian salah seorang dari teman Anda mengatakan, sudah saya mewakilkan Anda untuk mengawinkan anak saya mau berangkat misalnya kerja ke Malaysia, ini saya minta kamu mengawinkan anak saya dengan orang yang pantas. Maka orang yang diomongi ini, yang diamanati ini, harus benar-benar menjaga amanat ini dengan baik. Jangan sampai mengawinkan anak perempuan tersebut kecuali dengan orang yang benar-benar diridhoi oleh bapaknya anak perempuan tadi. Dengan orang yang sekufu, dengan orang yang baik, dengan orang yang mana pilihannya tadi adalah banyak mendatangkan maslahat untuk perempuan yang akan dia kawinkan. Nah, adapun kalau walinya itu wali tidak mujbir seperti saudara laki-laki misalnya, maka tidak boleh memberikan amanat kepada orang lain untuk mengawinkan adik putrinya, tidak boleh. Itu diperbolehkan untuk memberikan amanat kepada orang lain untuk mengawinkan anak perempuan, itu khusus untuk wali mujbir saja. Khusus untuk wali mujbir, yaitu seorang bapak dan seorang kakek. Kiranya cukup sekian ya kajian yang bisa kita kaji, yang bisa kita ambil untuk kesempatan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita kaji menjadi ilmu yang manfaat. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala ayyaja'ala ilmana hujjatan lana la hujjatan alaina, wa ja'ala ilmana ilman mubarakan, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.